Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita masuk ke bab berikutnya dari kitab Ukhuwatul Ahkam, bab salat yang ijaib. Di antara mukaddimah yang beliau sebutkan, Syaikh bin Rahimahullah dalam syarahnya, kesimpulannya kata beliau Rahimahullah Ta'ala, Al-Mu'allif yani Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi Rahimahullah menggandengkan antara bab salat Jumat dengan salat Idain untuk menjelaskan bahwasanya hari Id yang syar'i itu hanya tiga. Ya, beliau gandengkan antara bab salat Jumat dengan salat Idain. Ya, untuk menjelaskan bahwasanya Id itu hanya tiga. Yang pertama adalah Idul Usbu'i. Id tiap pekan. Wahuwa yaumul Jum'ah. Hari Jumat. Kemudian, Wa'id Al-Fitr. Wa'idul Adha. Itu aja. Id tiap pekannya Id jadi di hari Jumat. Dan Id tahunan dua itu Idul Fitr dan Idul Adha. Ini kesimpulan yang disebutkan di antara rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Al-Hafidz rahimahullahu taala, Syabghani Al-Maqdisi rahimahullah, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mereka salat idnya sebelum khutbah. Ini di antara perbedaan salat Id dengan salat Jumat. Persamaannya banyak. Ya, dilakukan dengan dua rakaat, dengan berjamaah, dengan meraskan bacaan. Ya, ada pun perbedaannya ini. Kalau salat Jumat dilakukan setelah khutbah. Adapun salat Id dilakukan sebelum khutbah. Salat Jumat dilakukan di masjid. Adapun salatul Id yang afdal dilakukan di musalla di luar. Ini di antara perbedaan yang ada. Adapun inti dari hadis ini adalah tata cara salat Id dilakukan qoblal khutbah sebelum khutbah. Sebagian ulama kita menyatakan dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya khutbah Id cuma sekali. Tidak dikatakan qoblal khutbatain. Ya. Khutbah Id satu kali antaranya yang menunjukkan adalah hadis ini. Dan itu masalah-masalah khilafiyah apakah dua atau satu kali, tapi yang berpendapat menyatakan satu khutbah adalah sebagai ulama kita di antara hadis ini. Qala rahimahullahu taala عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah kepada kami di hari Idul Adha setelah salat. Artinya salatnya sebelum khutbah. Faqala dan beliau berkata dalam khutbahnya, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk wa man nasaka qabla as-salati fala nusuka lahu. Barang siapa yang salat bersama kami salat ini kemudian menyembelih seperti sembelihan kami, maka dia telah benar dalam menyembelih kurbannya. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat, maka dia tidak ada pahala kurban untuknya. Menunjukkan apa? Menunjukkan menyembelih kurban itu setelah sholatnya imam, setelah sholat Eid. Tidak boleh dilakukan sebelum sholat Eid. Qala fa qala Burda, Burda bin Niyar, khal yani paman dari Al-Barra bin Azib, ya Rasulullah, ini nasaktu syati qabla sholat. Aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat. Wa'araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurbin. Aku tahu hari-hari makan minum, yakni hari ini. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbahu fi baiti. Maka aku ingin kambingku menjadi kambing yang pertama disembelih di rumahku. Fadabahtu syati wa taqaddaitu qabla an ati as-salah. Aku sembelih kambingku, ya, kemudian aku berangkat, aku memakannya sebelum aku berangkat sholat. Qala atar Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syatuka syatu lahmin. Kambing yang kamu sembelih itu tidak ada pahala kurbannya. Itu hanyalah kambing untuk laham, untuk makan dagingnya. Kamu makan halal, thayyibah, tetapi tidak ada pahala kurban. Dilakukan sebelum sholat. Oleh Rasulullah, baina indana anaqan. Dalam satu riwayat beliau, lana raja'. Ia habbu ilayya min syatain. Kami memiliki anak unta. Dan itu lebih aku cintai dibandingkan dua kambing. Apa tuzi'u anni? Ya, apakah sah untukku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ya, wa lan tuzya an ahadin ba'dak. Afwan, saya salah terjemah. Anaqan disebutkan oleh Syekh Muthaimin rahimahullahu taala adalah untha min al-ma'iz duna arba'at ashur. Anaqan kata beliau rahimahullahu taala adalah kambing betina yang kurang dari 4 bulan. Anak adalah kambing betina yang kurang dari 4 bulan. Domba yang belum 4 bulan. Kata Rasulullah SAW, iya untuk kamu sah, tapi tidak sah untuk selain kamu. Karena minimal domba itu usianya adalah 6 bulan. Iya, kalau 4 bulan tidak sah. Tapi khusus untuk beliau, Khal Barra bin Azib radhiyallahu an, kata beliau, sah untukmu, tetapi tidak sah untuk orang-orang setelah engkau. Jadi hari ini, ikhwan rahiman rahimakumullah, yang pertama menunjukkan tadi bahwasanya sholat Id dilakukan ya qabla khutbah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Barra bin Azib, khatabana ba'da sholat, menunjukkan khutbahnya setelah sholat. Sholat dulu baru khutbah. Yang kedua, saya menunjukkan bahwa yang sunnah, yang syar'i, ya, sembelihan itu setelah sholat selesai. Walaupun khutbah belum selesai. Yang penting telah selesai sholat. Walaupun khutbah masih berlangsung. Yang afdal tentunya setelah khutbah, setelah imam menyembelih. Tapi kalau dia menyembelih setelah sholat salam terus pulang menyembeli, sah. Tapi yang afdal setelah imam khutbah selesai menyembeli. Yang ke berikutnya dari hadis menunjukkan Id Idul Adha adalah hari aklun wa syurbin, sehingga para ulama kita menyatakan iya hari-hari yang diharamkan berpuasa. Hari Idul Fitr, Idul Adha dan hari Tasyrik. Hari Idul Fitr, kemudian hari Idul Adha, dan hari-hari Tasyrik. Ya, 11, 12, 13 Zulhijjah itu adalah 5 hari yang haram berpuasa. Itu hari Aklun Musyurbin, tentunya zikrullah, dan tidak boleh berpuasa di 5 hari tersebut haram. Nah, berikutnya, dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat, maka tidak ternilai sebagai, apa namanya, kurban, tidak dapat pahala kurban, tapi sembelihannya sah, iya itu adalah daging yang halal, tetapi tidak ada pahala, tidak ada pahala kurban. Kemudian yang berikutnya adalah tidak sah nan nyembelih kambing, kalau kambing domba yang kurang dari 6 bulan, kalau kambing kacang, kambing Jawa kurang dari setahun. Kambing itu, kalau kambing Jawa itu harus sempurna setahun, kalau kambing domba harus sempurna telah 6 bulan minimalnya. Adapun kurang dari itu, tidak sah. Tidak sah menyembelih kambing yang baru berusia 5 bulan, 4 bulan, kambing itu minimalnya 6 bulan, sempurna kalau itu domba. Kemudian, kalau kambing kacang, kambing Jawa, minimal setahun sempurna. Dan dari sini juga tidak disyaratkan harus pejantan, ya boleh dengan yang jantan atau yang betina. Yang penting usianya telah sampai 6 bulan, sempurna kalau domba, 1 tahun itu kalau kambing kacang, minimalnya. Wallahu a'lam bishawab.